Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini bi'idnillahi azza wa jal kita akan melanjutkan materi yang berikutnya dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama ini. Dan kita sampai pada pelajaran ke-14. Latihan kedua insyaallah malam hari ini kita akan membacanya. Baik. Pelajaran ke-14 latihan 2 halaman 84. Iqra' waktub, baca dan tulislah. Kita langsung mulai dari Al-Akh Abu Mulyan, silakan dibaca nomor 1 latihan 2 halaman 84. Naam Ustaz, bismillah. Nahnu muslimuna. Lanjutnya, al-islamu. Al-islamu dinuna, dinuna. Wallahu rabbuna wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna walqur'anu dusturuna walqur'anu dusturuna walka'batu qiblatuna walarabiyatu lugatuna. Naam, nahnu muslimuna al-islamu dinuna wallahu rabbuna wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna wal Qur'anu dusturuna wal Ka'batu qiblatuna wal Arabiyyatu lughatuna. Ahsanta. Al-Akh Abu Ruqayyah, silakan nomor 2. Nah, silakan. Baik, di sini belum terdengar. Kita beralih terlebih dahulu. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz. Bismillah. Aina mudarrisukum ya ikhwanu kharajal ana minal fasli wa dahaba ilal mudiri. Naam, aina mudarrisukum ya ikhwanu kharajal ana minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Ahsanta. Al-Akh Muhammad Afwaz, nomor 3, silakan. Naam Ustaz, bismillah. Fi ayyi syari'i baitukum. Baituna fi syari'i lazi umamil mahkamati. Nam, fi ayyi syari'in baitukum. Baituna fi syari'i ladhi amamal mahkamati. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Namastat, bismillah. Abuna, abuna sadiku ammikum. Abuna sadiku ammikum. Naam. Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. A'antum mudarrisuna? La, nahnu atibba'u. A'antum mudarrisuna? La, nahnu atibba'u. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. A'antum abna'ul mudiri? La, nahnu hafadatuhu. A'antum abna'ul mudiri? La, nahnu hafadatuhu. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Afan Ustaz, nomor 6 ya? Nomor 7. Oh, nomor 7. Naam. Bismillah. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum shaghiratun. Naam. Madrasatuna kabiratun wa madrasatukum shaghiratun. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Lana hadiqatun jamilatun fitilkal qaryatun qaryati. Lana hadiqatun jamilatun fitilkal qaryati. Naam. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Naam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhuna talibun fi kulliyati tibbi. Akhuna talibun fi kulliyati tibbi. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Khadijah, silakan. A'antum attiba'u ba'duna ba'duna attiba'u wa ba'duna attiba'u wa ba' وَبَعْضُنَا مُهَنْدِسُونَ وَبَعْضُنَا مُهَنْدِسُونَ. أَأَنْتُمْ أَطِبَّاءُ بَعْضُنَا أَطِبَّاءُ وَبَعْضُنَا مُهَنْدِسُونَ. طيب, berikutnya Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Nama Ustaz, nomor berapa Ustaz? Nomor 11. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Baik, berikutnya Al-Akh Ruqayyah, sudah bisa ini suaranya. Nah, masih belum terdengarnya. Baik, kita beralih terlebih dahulu, barakallahu fiik. Al-Akh Abu Sofa, silakan. Aina dahabtum ya ikhwanu? Dahabna ila suki. Aina dahabtum ya ikhwanu? Dahabna ila suki. dhahabna ila as-suqi. Naam. Tayyib, barakallahu fikum. Kita artikan dengan cepat. Nahnu muslimuna. Kami adalah orang-orang muslim. Al-islamu dinuna. Islam adalah agama kami. Wallahu rabbuna. Allah adalah Rabb kami. Wa Muhammadun nabiyuna. Muhammad adalah nabi kami. Wal Qur'anu dusturuna. Dan Al-Qur'an adalah kitab kami. Wal Ka'batu qiblatuna. Dan Ka'bah adalah kiblat kami. Wal Arabiyyatu lughatuna. Dan bahasa Arab adalah bahasa kami. Aina madrasat, aina mudarrisukum ya ikhwanu, di mana guru kalian wahai saudara-saudara. Kharajal ana minal fasli, beliau sekarang keluar dari kelas. Wa dhahaba ilal mudiri, dan pergi ke kepala sekolah. Fi ayyi syari'in baitukum, di jalan apa rumah kalian? Rumah kalian berada. Baituna fi syari'il ladzi amamal mahkamati, rumah kami di jalan. Alladzi amamal mahkamah, di jalan yang ada di depan mahkamah kehakiman. Abuna shadiqu ammikum, ayah kami teman paman kalian. Aantum mudarrisuna, apakah kalian adalah para guru pengajar? La nahnu atibba, tidak, kami adalah para dokter. Aantum abna'ul mudiri, apakah kalian putra-putra kepala sekolah? La nahnu hafadatuhu, kami, la, tidak, kami adalah cucu-cucu beliau. Hafadatuh adalah cucu. Madrasatuna kabiratun, sekolah kami besar. Wa madrasatukum saghiratun, dan sekolah kalian kecil. Lana hadiqatun jamilatun fi tilkal qaryati, kami memiliki kebun yang indah di desa itu. Akhuna talibun fi kulliyati tibbi, saudara kami adalah mahasiswa di fakultas kedokteran. Aantum atibba'u, apakah kalian dokter? Ba'duna atibba'u wa ba'duna muhandisuna, sebagian kami dokter dan sebagian yang lain adalah insinyur. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Aina dhahabtum ya ikhwanu, kemana kalian pergi wahai saudara-saudara? Dhahabna ila suqi, kami pergi ke pasar. Baik, itu latihan membaca dan sebenarnya juga latihan menulis. Sekarang kita langsung masuk pada latihan ketiga, yang di sini nanti kita akan jelaskan materi yang berkaitan dengan susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Latihan ketiga, adhifil asma'a al-atiyata ila dhamairi kama huwa muwaddihun fil mithali. Adhifil asma'a, sandarkanlah isim-isim berikut ini. Ila dhamir, ila dhamair, kepada dhamir, dhamir. Kama huwa muwaddihun fil mithal, sebagaimana telah dijelaskan pada contoh. Jadi di sini latihan ketiga ini latihan susunan, membuat susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Hanya saja mudhaf ilaihnya itu berupa dhamir, berupa dhamir. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kaidah atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Kita ulangi sebagai bentuk murojaah bahwa mudhaf, mudhaf tidak boleh diberi alif lam dan juga tidak boleh diberi tanwin. Mudhaf tidak boleh diberi alif lam dan tidak boleh diberi tanwin. Berbeda dengan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih boleh diberi tanwin dan juga boleh menggunakan alif lam. Menggunakan alif lam. Untuk sementara, bagi kita sebagai pemula, supaya tidak bingung dalam penggunaan tanwin dan alif lam pada mudhafun ilaih, maka sekarang ini untuk sementara ya, yang menggunakan tanwin adalah nama orang. Nama orang yang bukan wanita, laki-laki ya. Adapun yang menggunakan alif lam itu yang bukan nama orang, yang bukan nama orang. Dan semuanya, baik yang bertanwin ataupun yang menggunakan alif lam, berharokat kasrah. Berharokat kasrah. Kalau tidak ada alif lam berarti berharokat kasrah tanwin. Kalau ada alif lamnya maka berharokat kasrah saja tanpa tanwin. Sekali lagi, kaidah tadi yang berkaitan dengan tanwin ataupun yang menggunakan alif lam ini untuk kita sebagai pemula supaya bisa lebih mudah dalam memahaminya. Walaupun nanti pada materi-materi berikutnya yang masih berkaitan dengan susunan mudhaf mudhaf ilaih akan ada pembahasan lebih lanjutnya. Tayyib barakallahu fikum. Yang ingin kita titik beratkan dan kita fokuskan ialah harokat pada mudhaf ilaih. Pada mudhaf ilaih harokatnya adalah kasrah, atau yang kita istilahkan dengan istilah yang lebih umum yaitu majrur. Majrur. Majrur itu adalah harokat terakhir atau huruf terakhirnya berharokat kasrah. Berharokat kasrah. Ini berlaku apabila mudhaf ilaihnya bukan dhamir. Ya, berharokat kasrah berlaku kecuali jika mudhaf ilaihnya berupa dhamir seperti yang disebutkan pada latihan ketiga halaman 85. Contoh, baitun artinya rumah. Baitukum rumah kalian, rumah milik kalian. Baituna rumah kami atau rumah milik kami. Kita perhatikan di sini kum dan na pada contoh baitukum dan baituna adalah dhamir atau kata ganti. Dhamir yang muttasil, dia bersambung dengan kata yang sebelumnya. Tidak boleh kita mengganti dengan dhamir munfasil kemudian dikatakan baitu antum atau baitu nahnu. Tidak. Tapi gunakanlah dhamir sesuai dengan letaknya, sesuai dengan kondisinya. Kalau dhamirnya itu harus menggunakan dhamir munfasil, kita datangkan dengan menggunakan dhamir munfasil. Tapi kalau dia atau dhamir tersebut harus berupa dhamir muttasil, maka kita gunakan dhamir muttasilnya. Antum, dhamir muttasilnya kum. Kemudian nahnu, dhamir muttasilnya na. Maka pada contoh baitun, baitukum, baituna, dhamir hum dan dhamir na adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mengapa tidak berharakat kasrah? Ini dikecualikan. Mudhafun ilaih berharakat kasrah kecuali kalau mudhaf ilaihnya berupa dhamir. Kalau nanti kita lebih atau mempelajari materi berikutnya, diistilahkan dengan mabni, harokatnya tidak bisa berubah bomil ini. Taibar kalau fikum, itu materi yang berkaitan dengan pelajaran ketiga. Kita langsung masuk pada latihannya dari amun ke bawah, kemudian ke sampingnya. Kita mulai dari al-akh Muhammad Afwas, silakan. Amun. Bismillah. Ammun, ammukum, ammuna. Naam, ahsanta. Ammun, ammukum, ammuna. Tayyib, berikutnya al-akh Abu Ahmad Buton, silakan. Bismillah. Mudarrisukum, mudarrisuna. Apa itu? Mudar. Madarasatu. Nah, ini madarasatukum. Madarasatukum, madarasatuna. Naam. Madarasatukum, madarasatuna. Boleh. Juga boleh boleh juga dibaca dengan mudarrisatun. Menjadi mudarrisatukum, mudarrisatuna. Nah, masih boleh di sini karena bukan dalam bentuk kalimat sempurna. Boleh dibaca madrasatun, juga boleh dibaca mudarrisatun. Taib. Al-akh Imam, silakan. Lughatun. Lughatun. Lughatukum, lughatuna. Lughatukum, lughatuna. Al-akh Abu Ahnaf Purwadadi. Abun. Abun, abukum, abuna. Nah, di sini ada materi. Nanti kita jelaskan insyaallah. Abun dan akhun. Abun ketika disambungkan dengan dhamirkum menjadi abuna. Dimunculkan atau diberi tambahan huruf waw. Abuna. Afwan, abukum, abukum, kemudian abuna. Insyaallah nanti kita jelaskan. Taib. Berikutnya al-akh Abu Khansa Banu. Ummun. Naam, Ustaz. Ummun, ummukum, ummuna. Naam. Ummun, ummukum, ummuna. Al-akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Nama Sadiqun. Sadiqun. Sadiqu. Sadiqukum. Sadiquna. Naam. Sadiqun, sadiqukum, sadiquna. Berikutnya al-akh Ammar Abu Salman. Ukhtun. Ukhtun, ukhtukum, ukhtuna. Ukhtukum, ukhtuna. Al-akh Abu Khadijah. Dinun. Dimun. Dinun. Dinukum, dinuna. Dinukum, dinuna. Berikutnya al-akh Abu Fudail Metro, silakan. Akhun. Akhun. Akhukum, akhuna. Naam. Akhun, akhukum, kemudian akhuna. Taib. Kita perhatikan dua kata ini, abun dan akhun. Abun dan akhun. Ketika dua kata ini diidhofahkan, atau dijadikan sebagai mudhaf, ya, maka ada huruf yang akan muncul. Kita perhatikan abun, dua huruf saja, alif atau hamzah dan ba, abun. Kemudian akhun juga ada dua huruf, hamzah dan huruf kha, kha. Dua kata ini apabila diidhofahkan pada kata apa saja, baik itu berupa dhamir ataupun yang lainnya, nah, maka akan ada huruf yang muncul berikutnya. Ada huruf tambahan yang akan kelihatan di situ, yang akan, yang harus dimunculkan. Ada tiga huruf. Terkadang yang muncul adalah huruf waw, terkadang yang muncul adalah huruf alif, dan terkadang yang muncul adalah huruf ya. Tiga huruf ini. Tapi kita tidak akan membahas huruf ya dan huruf alifnya. Kita kesampingkan terlebih dahulu dan fokus pada satu huruf, yaitu waw. Abun ketika diidhofahkan pada dhamir kum di sini, maka menjadi abukum. Setelah huruf ba diberi tambahan waw, abukum, abukum. Diidhofahkan pada dhamir na, maka akan menjadi abuna, abuna. Muncul huruf waw, huruf waw. Demikian pula pada kata akhun, akhukum, hamzah, kha, kemudian waw, akhukum, dibaca panjang, akhukum. Akhuna, akhuna. Nanti kalau yang muncul adalah huruf alif, beda lagi. Jadi abakum, abana, atau abikum, abina. Ini ada babnya tersendiri, ada pembahasan tersendiri. Kita fokus sama yang tambahan waw tadi. Abuna, abukum, akhukum, akhuna. Ini hanya berlaku pada, hanya berlaku pada 5 kata saja atau 6, ya. Apa saja itu? Di antaranya kita sebutkan 2, abun sama akhun saja. Abun dan akhun, atau yang diistilahkan, dinamakan di dalam bahasa Arab dengan al-asma'u al-khamsah, atau kalau yang diberi tambahan dengan satu kata maka menjadi al-asma'u as-sittah. Ini ada babnya tersendiri, ada pembahasan tersendiri, ya. Jadi yang penting di sini yang perlu antum fahami, kata abun dan akhun ketika diidhofahkan maka akan muncul huruf waw. Abuna, abukum, akhuna, akhukum. Kecuali, kecuali kalau diidhofahkan pada dhamir ya mutakallim, maka menjadi abi, ya, tidak ada wawnya. Atau akhi, tidak ada wawnya. Taibar kalau fikum. Yang perlu antum fahami di sini, abun dan akhun ditambah huruf wawnya saja, cukup di situ. Kalau yang tadi belum bisa difahami, cukup memahami abun dan akhun diberi tambahan waw ketika diidhofahkan. Tapi kalau yang sudah dijelaskan tadi bisa difahami, alhamdulillah. Nah, taib. Ada yang ingin tanyakan terkait dengan materi yang kita baca di malam hari ini? Silakan kalau ada. Naam. Kalau tidak ada, kita baca terlebih dahulu latihan keempat. Perintahnya membaca, materinya insya Allah menyusul. Latihan empat dan latihan lima. Kita baca mulai dari Al-Akhristanto, silakan. Ayu yaumin hada. Nah Ustaz, bismillah. Ayu yaumin hada. Hada yaumus sabti. Naam, ahsanta. Ayu yaumin hada. Hada yaumus sabti. Al-Akh Abu Mulian, silakan. Ayu syahrin. Nah Ustaz. Ayu ayu sahrin hadha. Hadha sahru rajabin. Rajabin. Ayu syahrin hadha. Hadha syahru rajabin. Baik, kita coba lagi. Al-Akhab Ruqayyah, bisa suaranya, sudah bisa keluar. Nah, sepertinya ada kesalahan, ada kerusakan mungkin. Taib afwan, kita beralih terlebih dahulu akhir dulu kayak. Al akh Abu Saufa, silakan. Ayu kulliyatin hadhi. Ayu kulliyatin hadhi. Hadhi kulliyatit tijarati. Hadhihi kulliyatut tijarati. Naam. Taib al-akh Muhammad Afwas, silakan. Fi ayyi mudarris madrasatin anta? Ana fil madrasatil mutawassitati. Naam. Fi ayyi madrasatin anta? Ana fil madrasatil mutawassitati. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Min ayyi. Min ayyi bala, min ayyi baladin anta ya uhtu? Ana minal Yunani. Naam. Min ayyi baladin anti, bukan anta. Min ayyi baladin anti ya ukhtu? Ana minal Yunani. Naam. Latihan ke 5. Iqra waktub. Al-akh Imam, silakan dibaca. Williamu. Williamu. Al-akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Edwardu. Naam. Edwardu. Al-akh Abu Khansa Banu. Landanu. Landanu. Al-akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Barisu. Barisu. Al-akh Ammar Abu Salman. Pakistanu. Pakistanu. Al-akh Abu Khadijah. Istanbulu. Istanbulu. Naam. Al-akh Abu Fudail, silakan. Ibrahimu. Ibrahimu. Al-akh Ristanto. Ismailu. Ismailu. Ismailu. Al-akh Abu Mulian, silakan. Ayu. Isula. Ishaq. Ishaqu. Al-akh Abu Saufa, silakan. Ya'qubu. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Ayyubu. Ayyubu. Al-Akh Abu Ahmad Buton. Sulaimanu. Sulaimanu. Al-Akh Imam, silakan. Dawudu. Dawudu. Itu wawunya tidak kelihatan satu, tapi dibaca panjang. Dawudu. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Yunusu. Yunusu. Al-Akh Abu Khansa Banu. Idrisu. Idrisu. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Jibra'ilu. Jibra'ilu. Naam. Jibra'ilu. Al-Akh Ammar Abu Salman. Mika'ilu. Mika'ilu. Al-Akh Abu Khadijah. Fir'aunu. Fir'aunu. Naam. Materi ini insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wajal, yaitu yang berkaitan dengan al-asma atau isim ghairu munsharif. Al-ismul ladzi la yansharif atau mamnu'un minas-sharf. Nah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wajal. Sebelum kita akhiri, silakan jika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita bahas. Fadhil. Afwan Ustaz, mau bertanya. Nah, silakan Al-Akh Abu Ahnaf. Ini Ustaz, dalam sehari-hari kan nyebut, jarang orang menyebut anta, bilangnya antum. Terus ke satu orang bilangnya assalamualaikum. Bagaimana Ustaz itu? Nah, tidak mengapa, khususnya pada kalimat assalamualaikum, tidak mengapa kita mengucapkan dengan dhamir kum atau juga mengucapkan dengan dhamir ka. Nah, kalau penggunaan kata ganti antum atau anta, memang secara kaidah kalau antum itu digunakan untuk yang lebih dari 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau 1 berarti menggunakan anta. Sebagian menggunakan dhamir antum dengan alasan sebagai bentuk pemuliaan, sama seperti menggunakan kata ganti dalam bahasa Indonesia kepada yang lebih tua. Mungkin dari sisi adab kurang tepat kalau kita bicara dengan kamu, atau yang lebih sopannya, misalkan kalau bahasa kita anda misalnya. Nah, kurang lebih penggunaan antum ya seperti ini. Walaupun sebenarnya orang Arab juga kaget kenapa menggunakan antum. Nah, taib. Jadi kalau kembali pada kaidah, ya sebenarnya antum untuk yang lebih dari 2 jamak. Taibar kalau fikum, anta untuk satu orang. Kalau dhamir enam, wanzaklahir. Kalau dhamir nahnu itu memang ada penggunaannya untuk pemuliaan diri, seperti banyak dalam Al-Quranul Karim tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala atau tentang dhamir untuk lafzul jalalah Allah. Misalkan inna nahnu nazzalna dzikra, menggunakan dhamir nahnu, sesungguhnya kami siapa? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ada dalam bahasa Arab. Wallahu a'lam shawab. Itu yang saya ketahui berkaitan dengan penggunaan antum yang sudah terbiasa di lisan sebagian ikhwan maupun akhwat. Nah, baik, ada yang lain? Afan, Ustaz, menyambung yang barusan, berarti kalau orang Arab sendiri terbiasanya anta gitu ya, Ustaz, bukan antum ya kalau bicara dengan apa satu orang? Naam, dengan anta, dhamir anta. Misalkan ya seperti pertanyaan bertanya tentang kabar, kaifa haluka, kalau satu orang. Juga sebagian ketika mengucapkan salam juga salamu alaika. Nah, kalau memang ada satu orang, itu yang biasa kami dengar dari ucapannya mereka, orang Arab. Taib, ada yang lain? Naam, Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah khair. Izin bertanya sedikit, Ustaz. Tafadhal, Akh Abu Mulyan. Pengucapan kalimat fi kulliyatin tijarati, kadang penyebutannya tijarah, apakah tidak mengubah makna? Ya, ya Ustaz. Terkadang disebut dengan tijarah, begitu? Iya, nam. Maksudnya gimana ini? Apa pada kalimat maksudnya, ini kuliah titija roti atau bagaimana maksudnya? Maksudnya bisa penyebutannya tijarah ya, Ustaz. Tidak mengubah makna kalimat tersebut ya, Ustaz. Nah, itu sebatas apa namanya? Ada nanti bab tersendiri, ada kaidah waqaf. Waqaf itu berhenti di akhir kata. Ada yang disukunkan, dibaca dengan ha sukun. Ada yang lainnya, ada pembahasannya itu. Nah, itu mungkin berkaitan hanya pada pembacaannya saja. Misalkan fi kulliyati tijarati, karena kita sedang belajar, ya semua harokatnya kita baca terlebih dahulu semuanya. Walaupun kalau sudah terbiasa atau kita sudah dalam ucapan harian atau ketika kita sedang membaca kitab, kita bisa menerapkan kaidah waqafnya itu tadi, fi kulliyati tijarah, dimatikan hurufnya, fi kulliyati tijarah, sama artinya, sama, hanya penerapan dalam kaidah membacanya saja. Karena kita sedang belajar, ya kita baca semua harokatnya. Kuliyatit tijaroti, supaya tahu kenapa kita baca dengan kasrah misalkan. Nah, kalau sudah terbiasa atau kita sudah faham dan sudah masuk pada pembahasan waqaf, berhenti di akhir kata, maka kita bisa bacanya fi kuliyatit tijaroh. Nah, itu saja berkaitan dengan pembacaannya, waqafnya saja. Wallahu a'lam. Demikian Akh Abu Mulyan. Naam, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wa anta jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Baik, ada yang lain? Naam, kalau tidak ada, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنتم جزاكم الله خيرا.